Tinggalkan, anak ditinggalkan. Kalau tahu lagi ya, kacamali bini nang pina paham. Bisa mengirimi makanan dan minuman, mentida berapa bahawas usah. Kayak itu Rasulullah. Matinya semalam ya, apabila faizah gabia wa ahadukum. Apabila sudah ahli sunnah tutuha, umurnya kepala lima. Kenapa semalam itu? Nah, pawiyah bisa mana? Mengurangi guring. Wa tajannaba mukhalafatal amal. Wa kullu ma 'amila insanan bi sunnatin raqahu Allah ila sunnatin ukhra lam yakun ya'malu biha. Tiap manusia itu mengamalkan satu sunnah Nabi, niscaya ditambah Tuhan dengan sunnah yang lain yang sebelum dia mengamalkannya. Jadi satu ilmu yang diamalkan akan meningkatkan amalkan ilmu yang belum diamalkan. Meningkat kali kepada meningkat terus. Jadi caranya ilmu yang sudah banyak, amalkan satu, insya Allah naik kepada dua. Dua tidak dapat terus sampai sempurna. Kalau Rasulullah umur 63, garing. Bimanya garing mati, naik. Jadi alasan-alasan harus melihat umur sudah berapa. Ini umur mati. Macam apa lah pernah kalau sudah mengganti kurang umur gairan ini macam apa lah pernah. Itu namanya jadinya itu. Berdoa lawan Tuhan sambil berusaha ikhtiar untuk mutabaha kepada Rasulullah. Kadang kawal lagi model membahari umur 40, umur 30 kepada kawal lagi. Sudah beda-beda. Qala Abu Naik radhiyallahu anhu al-hasanatu ba'da al-hasanati thawabun hasanah wa sayyi'atu ba'da sayyi'ati 'uqubatu sayyi'ah. Bermula satu amal kebaikan itu pahala daripada amal kebaikan yang satu itu diberi lagi satu kebaikan yang lain. Jadi meningkat kebaikan. Kalau diumpamakan kayak kurang tamakan merasa nyaman. Kalau udah sesuap, menambah sesuap pula. Jadinya dua. Menambah jadinya tiga. Caranya begitu, kalau udah mulai amal, itu meningkatkan. Jadi saya berjauh dari akhlak ini, berjauh. Wasayyan ba'da sayyi'a 'uqubatu sayyi'ah. Nah, demikian juga dosa. Apabila kita kerja satu, pasti akan membawa yang kedua. Yang kedua ini sebagai siksaan bagi yang pertama tadi. Jadi kalau mulai satu dosa, akan meningkat 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Na'udzubillah. Semua itu menurut hadis Rasulullah, al-mar'u 'ala dini khalili. Kita ini terpengaruh dengan kawan. Jadi kalau kawan kita itu ahli dosa, kita akan tempat di dosa. Kalau orangnya ahli ibadat, akan ikut ibadat. Kalau waya-waya orang ibadat, waya-waya orang dosa. Nah begitu, waya-waya ibadat, waya-waya dosa, bermusim. Nah, ini hidup kita sudah sampai umur sekian, dua-dua, bahanu bagus, bahanu kada, bahanu kada, bahanu bagus, lagu merahatan kada bagus, mati. Mau apa? Di dalam kubur, namun aku mati, biniku 4 saat. Cobaan berbuat, hukumnya kada boleh. Dan ini berbuatku pura-pura aja. Aja takut aja. Padahal aku nya nak hidup semati. Aku mau buat jalan, kubur jalan. Kada boleh, ujar orang yang menabuk akan. Kada boleh, pian silah. Masuk aja, kada yang pokok-pokok. Ya, aku aja tahu aja. Sudah kada boleh, aku nak melihat ikam. Nah, ikam gantinya. Jadi, nak penabukan. Terakhirnya, dia unting moha. Kebenaran. Kaito sudah jadi dalam kubur itu selongonan nang jadi kawan kita ilmu nang manfaat. Itu jadi kawan ilmu nang manfaat. Itu nang jadi kawan di kubur. Dengan ibadah yang ikhlas. Jadi barang siapa ilmunya manfaat, amalnya ikhlas, itu teman-temannya di kubur, tidak sendirian. Tapi kalau amalnya jahat dan jahil, itu jadi lawan di dalam kubur, jadi musuh dalam kubur. Kita memeriksa diri kita aja. Anggal mana ilmu manfaatnya, anggal mana amal nang ikhlas, nang ikhlasnya. Macam apa nak ikhlas lamun kada belajar ya. Lamun macam apa hendak menangguh ilmu manfaat lamun kada tahu bedanya. Bini mati pulang, bisi anak. Maka sulitlah kalau bini itu mati, meninggal anak halus-halusan. Nang lakinya lu ngalih kita. Maharabu anak, seorang laki-laki kada bisa. Ya kalau apalagi nang menyusun itu. Lima pak, tapak sana kalau tetean ya anaknya di sini dua. Jadi orang kiki. Netei anak. Ya kalah. Kada bisa mahalakuan anak lima pak. Mun bini mati anak halus. Nang laki mahalaku kada bisa. Mencari rumah nang hanya ngaran kada anak kinya. Pada nyata film maherannya jarang nang maheran ibu jol. Merasa anak naruah. Nyata maheran itu nang maherannya abahnya jua. Nafsu panglah, nafsu panglain, akal lain. Nah itu bahayanya pulang. Nah jadi kalau sudah ingat nangka itu, iya sudah umat, jagar mati meninggalkan. Solongan di kubur aku tinggal. Anak pang mati umatnya umpat lah. Kalau umpat juga jadi masing-masing solongan-solongan dalam kubur. Tinggal lagi kita cari kawan dalam kubur, yaitu ilmu nang manfaat, amanah, ikhlas. Babilanya banyak ilmunya manfaat, banyak amal ikhlas, banyak kawan dalam kubur. Mudah-mudahan Tuhan memberi ilmunya diberi Tuhan, amanah ikhlas diberi Tuhan, sebab Tuhan itu bersifat wahab, manan, rahim, rahman. Kita kada bisa napa-napa karena kita pakai Tuhan sugi kaya pamurah. Mudah-mudahan nang sugi kaya pamurah mau memberi anugerah itu. Kada kawan. Fa'amilu biwajibil khidmah ala hasabil tafatil basyariyah wa sawabil imdadi dadar rabbaniyah. Maka mereka itu ahlus sunnah wal jamaah mengamalkan mereka itu dengan tujuan-tujuan ibadah yang wajib-wajib pada kegampangan nang didawi mereka itu nang wajib dulu aku aja sembahyang kepada itu wajib jua ikhlas wajib jua husnudzon baik sangka apa itu wajib juga. Jangan dikira wajib itu sembahyang, puasa, zakat, tolak haji, itu wajib. Ini baik sangka kepada semua makhluk, itu hukumnya wajib. Ini nang digawe. Ini kada sembahyangnya digawe, Quran digawe, selawat dibaca. Tapi samunyaan lawan orang-orang buruk sangka aja. Kada ada orang bagusnya. Inya aja nang sorongan nang bagus, seakan-akan surga tu inya aja sorongan jimbel-jimbel di luar. Daripada harapannya sombong lebar. Nang wajib-wajib itu tadi dulu husnudzon, tawadhu, nah itu tawadhu. Nah wajib-wajib itu pak. Bukan nang wajib-wajib di luar aja, wajib di Islam, wajib di iman, wajib di ihsan. Allah tapi dapat kebasarian nah itu. Tapi mereka mengerjakan wajib itu menggiring tokoh artinya kekuasaan basariah jasmani. Nah iya menurut apa kondisi. Apabila kondisi menurun memang sudah nyata aja menurun juga ibadah. Majumat saja kata di kawat pun karena ondur syar'i. memang Allah dari taqadur basyariyah. Nang kedua, kuasa wa betil ibadat terlambatnya Allah hasabis wa betil. Kasih tuh atau nyata. Ya kan? Atas mengiring anang bantuan-bantuan dari Allah yang sudah terdahulu. Minta. Artinya Allah belum membantu lawannya. Mintalah kepada roh. Ini roh menggerakkan badan. Kemudian roh ini digerakkan oleh bantuan dari Allah tadi. Sekadar bantuan Allah ini kepada roh, sekadar itu roh bisa bergerak. Nah, ruhnya bergerak, badan ikut bergerak. Geraknya badan namanya amal. Geraknya roh namanya hal. Misal. Amal dan hal ini dua-duanya dari madad tadi, dari bantuan Allah tadi. Lalu ruhnya itu kuat, lalu ibadahnya kuat jiwa. Tinggal lagi jasmaninya nih sampai malam. Hati jiwa, jasmani kadang. Mak macam apa orang ini? Ibadah luarnya kurang. Limba assalamualaikum, assalamualaikum yang wajib sudah jasmani. Tapi musyahadah di hatinya, murokobah tafakurnya luar biasa. Dari tafakurnya yang kuat, murokobah usahanya kuat, timbul tawajud, perasaan. Bijidan ya kegadai. Itu kata-kata aslinya, ahli suluk itu. Dari tafakur, timbul tawajud. Jadi orangnya karena badan kada melawan nabi asmani, ruhnya kuat, dapat pendati lembani tadi, lalu dia ibadahnya banyak di dalam. Banyak di dalam. Kalau supaya kita paham, orang awam ini paham. Orang itu biasanya kalau sudah badannya ini sudah kondisi menurun, lalu garing. Kalau garing itu kan lalu menghajarkan sobat dan ridho. Nah, karena ruhnya ini diberikan madad dari Allah yang banyak, maka sobat dan ridhonya menerima penyakit itu lebih tinggi daripada orang-orang lain. Kalau orang yang sigar beribadat sebanyak-banyak apapun, ini seperti gunung ibadahnya. Nah, kalau orang yang garing ibadahnya di dalam hati, ridho dan sabar tadi, pahamlah, itu yang diperkuatnya. Karena ilmunya banyak di sini, maka lebih tinggi pangkatnya di sisi Allah yang garing, sabar, dan ridho daripada yang sigar daripada ini. Karena ibadah luar ini seperti gunung, itu seperti gunung. Ada ini, khairun min amsal jibal wa amsal jawal. Gitulah orang. Tapi kalau dilihat luarnya, orang-orang bongot saja. Bahkan ada pangkat lalu-lalu pada akhirnya. Daripada orang tumbang luwit, tumbang luwit, tumbang luwit, tumbang luwit. Itu dilihat orang tumbang luwit, itu dilihat orang tumbang luwit. Kalau orang memandang ini, orang pada tahu kenapa. Orang memandang makannya. Ya kan? Orang memandang makannya itu kenapa? Orang pada tahu. Padahal berisi mana mana juga. Kalau nang dibaca ini ketahuan orang. Ini ada kata orang banjar juga. Mandang di maktah juga. Kada tahu nang lebih gilakannya. Nah, daripada di maktah kebuka semenyaan di maktah telah. Melihat anak-anak kan mana bahas juga mengaji Quran di maktah di masjid. Umpat ya duduk orang mata puran. Nyebunga. Tuhan orang nyebunga mata puran. Duduk dari situ, lalu orang harapkan membaca, gurunya membaca. Ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Ujarnya harap makan. Jadi kan anak-anak mengharap-harap, kan membaca juga. Ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Hai orang yang wali, nyawa dipadakan orang kegilaan. Itu kan kan. Kurang banjar disuruh membaca itu baca. Karena pikirannya nang pikiran memakannya tadi ada keluar di lidah. Ya ayu ajari, ayu ajari. Cepat kau kamari, ambil di dalam lemari apa saja yang kau cari. tapi awas jangan menari albakesah. Mengalaman ayu ajari luka luar ya, dimakan yang dikalamanakan. Jadi orang mengalaman ini tidak tahu apa isinya. Ada orangnya alim, alim sunnah berjamaah alim. Jadi orang dikalamanakan itu tentu lain daripada itu lain. Masa orang dikalamanakan itu biasa rahasianya. Orang alim itu ada di sini rahasia. Rahasia itu orang dikalamanakannya. Kalau melakukannya rahasia. Nah, apakah tahu yang ada mungkin rahasia? Kalau guru usuk ada bisa rahasia, kata kalau mengesah, kalau guru masjid, guru masjid kata kalau mengesah. Jauh pulang orang guru usuk sama-sama, masing-masing punya rahasia. Ya kalau guru usuk, ya kalau guru masjid, nah, masing-masing wajah kita masing-masing aja itu rahasia tiada. Ya Allah, rahasia ini yang perlu jangan sampai ketahuan orang, jangan disampaikan. Ibsa usdiri rubiya kufrun indahum. Memangka rahasia ketuhanan hukumnya kafir menurut pandangan ahli tasawuf. Jadi orang-orang yang sudah dapat rahasia Allah, maka tutuplah rahasia itu dengan apapun jalan menutupnya, supaya jangan sampai orang ketahuan. Sampai Rasulullah itu disebut orang majnun gila. Kenapa jadi pernah orang gila? Tentu bisa pura-pura gila. Saya ambil Qadir Jalali itu kenapa? Sampai sidin itu hatta kumil filial marisan. Aku dibawa ke rumah sakit gila, rumah sakit jiwa. Karena sidin tajamin pura-pura kenapa? Gila menutup rahasia tadi. Jangan sampai orang tahu. Nah, sidin sultan non. Aulia itu tadi. Allah Allah. Intaha minal masyra'ir rawi. Qala sayyiduna imamul irsyad hujjatullah ala al-ibad asy'a Abdullah bin Amr al-Haddad inna sayyidi Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ja'far Sadiq ibni Muhammad bin al-Baghdad ibni Ali al-Hurayri ibni bahwasanya ujah Abdul Haddad sayyidi Ahmad bin Isa ini nang hijrah ke Hadramaut dari Irak atau dari Basra. Nah itu sidin pindah ke Hadramaut. Jadi ngaran sidin Ahmad artinya kan ketanya al-muhajir ila Allah. Artinya hijrah ke Hadramaut demi agama Allah. Takut terfitnah agama. Jadi fitnah. Takut agama terfitnah lalu hijrah. Kan orang hijrah itu ada hijrah karena takut agama. Ada hijrah karena takut susah. Takut macam-macam. Lama ra'a manakala sidin sudah melihat dengan terang dan nyata zuhurul bid'ah. Segala macam bid'ah sudah nampak. Waqatratul ahwa, macam-macam pemikiran manusia. Atau waqatratul ahwa, berpecah belah kemauan. Waqtilafal ara, dan kadadaku lagi pemikiran. Kalau bahasa kitanya ini satu aja udah. Kerjanya bid'ah, dan pecah belah. Tatkala sudah pecah belah, apa sih dia? Bil Irak, di Irak. Terjadinya ini di Irak. Pecah belah ini terjadinya di Irak. Dan madhab-madhab banyak sudah di Irak. Kada satu lagi. Lalu tatkala sidin lihat begini, hajar minha. Sidin tinggalkan Irak. Walam yazal ya tanakal. Sidin berpindah-pindah-pindah-pindah. Bil ardi di bumi Allah ini. Hatta atas Hadramaut. Sehingga sampai di Hadramaut. Nah itu wa aqama biha bertetap di hadramaut cocok rupanya hatta tuwiya sehingga sirin di wafatkan Allah taala di sana barakallahu fi aqibi. Nah karena sirin ini hijrah sayang dengan agama bukan hijrah karena menuntut dunia dan sebagainya maka anak cucu sirin dibeli Allah keberkahan. Jadi kalau kita betul-betul hijrah karena Allah, anak cucu kita menjadi orang saleh. Hatta syahara minhum an jamul ghafir bil ilmi wal ibadati wal wilayati wal ma'rifah. Sampai-sampai telah masyhur daripada mereka itu anak cucunya minhum minal aqib dari anak cucu. Al jamul ghafir al jumu'un kathirah. Artinya apa? Rombongan yang kada kehitungan. Istiharanya masyhur apanya? Kan anak cucu sidin banyak benar yang masyhur. Masyhur napanya? Istihara napanya? Bil ilmi. Masyhur dengan ilmunya. Banyak anak cucu sidin yang ulama-ulama besar. Wal ibadah banyak yang ahli ibadah. Wal wilayah banyak yang jadi wali. Wal ma'rifah banyak yang arif billah. Ada yang menjadi alim billah. Ada yang menjadi abadillah. Ada yang menjadi waliullah. Ada yang menjadi arif billah. Kenapa? Karena sidin dari hijrah dari tempat-tempat bid'ah ke tempat nang apa namanya itu? Apa harinya kalau bercampur-campur dengan apa harinya bersih itu nah ada kalau kata-katanya nang kada bercampur sama sekali kan. Wa lam ya'rif lahum ma ya'rifu bi jama'atin min ahli al-bait an-nabawi dan tidak ada sama sekali kana bagi Banu Alawi nang di Hadramaut. Jadi penyakit-penyakit yang menimpa kepada rombongan-rombongan dari ahli baitin Nabi juga. Minin tihal bid'ah daripada termasuk kegolongan ahli bid'ah watibahil ahwal wa'illah termasuk kepada orang yang memecah belah lagi. Kenapa jadi Banu Alawi yang dihadramaut ini selamat dari begitu? Bibarakati hadzal imam al-muhtaman wa firarihi bidini min mawadi' al-fitan. Karena berkat Imam Ahmad tadi yang dipercayai dan karena beliau meninggalkan tempat-tempat fitnah yaitu Irak menuju kepada Hadramaut. Sama-sama menjaga keamanannya. فَاللَّهُ يَجْزِهِ عَنْهَا أَفْضَلَ مَا جَادَ وَرِدًا عَنْ وَلَبِهِ. Semoga Allah lah membalaskan beliau dari kita kaum muslimin akan keabal-abal. Tuhan membalaskan ayah dari anaknya. وَيَرْفَعُ دَرَجَتَهُ مَعَذَيْ الْجِرَامِ فِي عِلِيِّينَ. Semoga Allah meninggikan derajatnya beserta nenek moyangnya yang semua orang-orang mulia di surga. وَيُرْيُقُنَا بِهِمْ فِي خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ. Dan kita yang budi ini mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah dengan mereka di dalam keadaan baik dan afiat. غَيْرَ مُبَجِّرٍ وَلَا فَاتِرٍ وَلَا مَحْتُمٍ. Di dalam keadaan kita tidak merubah-rubah apa yang sudah ada dan tidak lagi membuat fitnah dan tidak pun dikenakan fitnah. Innama arhamur rahimin. Kita mohon kepada Allah karena hanya satu dialah yang betul-betul kasih sayang yang manuntung. Qala nafa'allahu bi alu abi adwi mutahharu. Zurriyatnya abahnya Ali yaitu Ahmad Muhajir juga. Duriyatnya sirin mutahharun. Semua sudah disucikan Allah dari segala bid'ah. Man ra'a ahadahum badihatan. Siapa melihat seorang mereka itu pertama kali niscaya kemelbah. Wa warubama lam yujibhu. Nah, kadang-kadang marah. Pertama berdapat itu sehari. Tapi begitu dikawani-dikawani, akhirnya cekat-cekat. Emang orang itu bisa banget memperlakukan supaya orang berjauh itu bisa banget. Tapi kalau orang-orang sabar, insya Allah tahu ini memang mungkin hari ini, bukan peralatan. Wa idza sabara batina wajada bi aksi zahiri. Tapi kalau sudah kita ketahui, ini bagus. Jauh beda daripada luarnya. Luarnya memang kadang bagus, dalamnya memang bagus. Wala radhiyallahu anhu la yaqul zaman min afadhi ali abi adri hatta yaqul al mahdi al mahmud bih. Ujar Sidin pulang, tidak ada kosong setiap zaman daripada pemuka-pemuka duriannya Ahmad Muhajir sampai keluar Imam Muhammad Al-Mahdi yang sudah dijadikan keluarnya. Tetapi Afadil Al-Abi Alwi, orang-orang besar daripada duriat Ahmad Muhajir ini, setiap zaman pasti ada orang yang terbagi dua. Imma qamilun mashkur, aw ghamilun mashkur. Kalau dia itu menyembunyikan diri, sama sekali orang tidak kenal. Ada yang seperti gila. Ya siapa enggak beri orang gila. Padahal wali. Itu ngarannya qamil mashkur. Awal zahir lebih masyur. Kalau dia zahir, luar biasa kalamatnya. Luar biasa terangnya kalamatnya. Luar biasa masyurnya. Antara dua itulah ada masyur, ada masyur. Nabi namun semua itu lihatnya silsilahnya, mesti tujuhnya kalamatnya. Itu wali somo, masya Allah. Luar biasa. Masyhurnya luar biasa wali songo itu, nang delapan orang itu, Sunan Giri, ya kan, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan apa macam-macam itu lagi, iya macam-macam itu, Syarif Hidayatullah, ya kan, yang Cirebon apa macam-macam itu Hasanuddin apa, nang satu aja di antara sembilan itu nang orang Jawa, Sunan Kali Jogo, itu aja. Lain itu semuanya kalau baru dari Rasulullah. Kulwalwa Rasulullah. Jadi ada nang hatnya zahir masyhur, masyhur banget. Ada nang orang kadang-kadang kenal sekali. Padahal orang pun besar banget itu. Tapi orang kadang-kadang. Waqad jama'allahu li ba'dhi. Minal mu'minin baina qulubil zahirah wal batinah wa yu'ahiduna fil khassah wal ammah wa ilmi syari'ah wa sulusil tariqah wa syuril haqiqah masyaAllah. Dan Allah Ta'ala menghimpun bagi kebahagiaan orang yang istimewaatannya daripada yang banyak-banyak kurang beriman. Ini antara segala ilmu, ilmu zahir, ilmu batin, dan diperintah oleh Allah untuk mengajari ulama dan mengajari orang awam. Dan mengumpul lagi akan ilmu-ilmu syariat serta mengajari orang. Dan lagi menjalani jalan tarekat serta menjalankan ke orang lain. Dan memandang akan hakikat serta membukakan jalan untuk hakikat itu ke orang lain. Ini nasihat salih. Wa min ahli hadzal wasfi nasrati bani alwi jama'atun yatulu ti'dadahum. Dan adalah seperti yang di atas ini tadi, banyak daripada ulama-ulama yang salih dahulu kala. Adapun daripada Bani Alwi yang begitu caranya, ilmunya banyak, zahir batin, dan ditugaskan untuk mengajar orang awam dan orang alim ilmu syariatnya sampai memimpin suluknya, sampai memimpin hakikatnya. Dari Bani Amri tadi, jama'atun yaqulu tihdadu. Karena kalau dihitung, sekian kalau saking banyaknya daripada orang-orang juriatnya Habib Alwi ini bin Ahmad Majad. Kanu ala hadal wasfi, yang mereka itu seperti yang di atas dari sifatnya. Yaitu apa tadi? Jami' bainal ulumi adh-dhahirah wa batinah wal ahli bi nafsi al-fasl wal 'amma wa ilmi syari'ah wa sunnah al-fiqh wal haqiqah. يعرف ذلك من نظر في سيرهم وقرأ في أخبار منقبين. Tetapi sayangnya, yang tahu akan orang itu besar, orang itu ahlinya bidang-bidang ini, orang yang betul-betul memikirkan perjalanan mereka serta membaca riwayat-riwayat mereka. Qala nafa'allahu bih, inna tariqa Ali Abi Alwi aqwam wa turuq wa adamirah. Bermula jalan yang dijalani oleh pula warganya Ahmad Al-Munajir, yaitu yang hijrah ke Muhammad tadi, itu adalah jalan yang paling lurus dan paling benar. Dan paling benar. Wasiratun ahsanus siyar wa amsalu. Dan jalan itu paling bagus dan paling rata. Wa annahum ala tariqatil musra, dan mereka itu di atas jalan yang hak, wan mahyil afyah wa tariqatil wasi', jalan yang lebar, bagus, lebar, benar, rata, lurus pula. Wal masra'il awdal, jalannya nyata pula kadang kali. Wasabilil aslamil aslah, jalannya itu selamat benar dan patut pulang. Qala radhiyallahu anhu la yamlaku bi ahadin min ali abi alwi an yukhalifan manhaja alladhi daraja ala aslahu. Kada bagus bagi zuriatnya Ahmad Muhajir bahwa dia tidak berjalan sebagaimana jalan nenek moyangnya. Yaitu pertama alim, kedua menurut pimpinan masalah amali, alim dulu kemudian kerjanya apa turut pimpinan. Kalau pimpinan nyuruh buat mencari ya mencari, nyuruh naja ya naja, nyuruh keluar ya keluar, nyuruh bahuman ya bahuman. Itu terserah lawan anunya atasannya ini kan. Setelah lawan atasannya, lawan syekhnya itu. Jadi ini Banu Alwi ini ada di sini yang memimpin di atasnya ini. Dan ini ada beli umpat jalan orang. Layan bagi. Ini jalan tersendiri gini-gini. Wala'an yamila an tariqihim wa siratihim. Dan kada boleh inya itu cenderung meninggalkan akan jalan-jalan nenek moyangnya. Allah sudah tentu jalan nenek moyang apa? Namun belum tahu jalan nenek moyangnya, pada kau menyurutinya, silin jalan sini, sorong pada tahu, tarik jalan sini, karena pada tahu, matinya kan harus alin dulu. Nang kita tahu itu jalan ini dapat upaya apa? Itu dulu mereka tahu. Nah ini kan menangkit riwayat itu harus tahu dibaca. Sebab datang dulu, kita kada tahu, tapi ada riwayatnya di dalam masyarakat Yahweh itu komplek. Al-Hadda apa? Nah ini. Al-Idrus, nah ini. Al-Habsyi, ini. Jadi Al-Habsyi turutilah datangmu Abu Bakar. Nah itu Al-Hadda turutilah datangmu Abdullah. Itu Al-Idrus turutilah datangmu Abdullah. Jalan mereka begini. Kada tahu jalan datu itu macam apa, nak menuruti tambah. Jadi sudah tahu pang jalan datu, kita kada menuruti, marahnya dur. Hatta kada malakan lawan babi huda rumuk. Jadi Allahu Akbar. Ya kita menukar masyarakat rawi, guru-guruan itu masyarakat rawi banyak saja di Surabaya dan banyak. bagus kisahnya dua biji nukar buru-buruan alhamdulillah sudah nahu ada sholat kagak lubatnya ada bahamlah jadi buku nukar kisahnya baca di rumah nah nangkai mapa riwayat-riwayatnya kemudian waqala radhiyallahu anhu yang bagi di hadis surah al-Baqarah bal yatrabi'u wa yanjaru wa yuriqil qiyada likul liman yadda'i tasrika wa tahkima mimman yuqalibu syaratahu wa tariqu tariqat ahli ba'la wa syaratahu. Nah, karena ya kan? Karena kada menurut jalan nenek moyangnya, lalu dia mengikuti dan tertarik dan tunduk bagi orang yang mengaku menjadi guru syariat, tariqat, ma'rifat, hakikat. Padahal jalannya orang itu beda daripada jalan nenek moyangnya. Jadi kada boleh meninggalkan jalan nenek moyang yang empat jalan orang. Kenapa jadi kada boleh mengikuti jalan ulama? Bukan sombong. Li'anna tariqatahum yashhadu li sihhatiha al-kitab wa sunnatul karimah wal hasal mardi wa sifatul kiram. Karena cara-cara mereka, nenek moyang, itu sudah dibenarkan oleh Quran, hadis, dan perkataan sahabat, dan cara-cara orang-orang sunnah. Tidak ada campuran yang bid'ah kepada Allah. Li'annahum talaqaw dzalika khalafan an salafan salafan wa aban an jaddin. Karena mereka itu mengambil akan jalan itu khalafan an salafin. Yang di belakang mengambil dari yang dulu. Paham? Contohnya aja kita ambil nang bahari sedikit lah. Nah itu. Coba lihat itu. Datu Kalanglaya. Itu berjalan seperti Syekh Saman Madani. Nah itu, Syekh Saman Madani ini berjalan seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir ini berjalan seperti lagi di atasnya. Di atasnya berjalan sampai kepada inna ilan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Itu. Wahum fi dzalika mutafawitun tatapi walaupun semuanya begitu ulama dan ahli ibadah dan ahli karamat tapi mutafawitun tidak sama. Nah karena ada sama di sini timbullah iblis mengganggu. Iblis mengganggu karena ada sama ini. Padahal ada sama ini bagus. Menunjukkan banyak di sisi. Kan bagus. Tapi iblis di sini masuk. Karena ada sama, lalu dimasukkannya kiri dengki. Di mana kiri dengki? Di bawah mereka. Di bawah mereka, kalau mereka ini bersatu-satu. Bawahnya ini yang berpecah belah. Nah di sini paham tak? Nah itu mutafawwid. Famin fadilin wa afdala wa kamilin wa akmala. Ada yang fadil bagus. Ada yang afdal lebih bagus. Ada yang kamil sempurna. Ada yang akmal lebih sempurna. Jadi kadang-kadang itu kadang-kadang. Nah, tapi masing-masingnya merasa hina dan sama. Kadang-kadang itu, memang di bawah undang dari atasnya. Kadang-kadang itu kodok usah. Kadang-kadang sekali. Apalagi ulama tarakwa, kama-kama, doa, anak. Itu tadi, ahwanu falkullahi ta'ala. Ya kan? Itu tadi, disuruh di amal majillah. Nah sebagai penutup hari Selasa ini, insya Allah karena sambungannya hari Minggu lah. Kita insya Allah sekali aja seminggu. Harinya hari Ahad, limba asarat. Mudah-mudahan jangan kalah tangan. Insya Allah pengajian seminggu aja sekali di sini. Waktunya limba asar juga harinya hari Ahad saja. Lelakian, ada pun bebimian sudah bisa stop. Apa sebabnya? Kondisi pun bukan ada. kondisi kita berlawan. Hati juga hendak siang malam. Hati hendak siang yang sapinya buat saja guling-gulingnya, nggak rusak. Ini doakan aja. Nah, sebagai penutupan hari ini dulu, bahwasanya guru kita mengajari kita ilmu yang sangat penting sekali ini, yaitu satu aja, ujung duka gambut la yukosu di lambu. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita itu tidak ada lain, luarnya, dalamnya, tengahnya hanya dosa semata-mata. Itu yang diwajarkan dulu. Jadi kalau sudah dosa seluruh badan, tinggal lagi siapa temannya orang yang berdosa. Kan begitu pikirannya, tak terusannya kan begitu terusannya. Kalau sudah dosa seluruh badan, terusannya mencari siapa yang maha pengampun. Nah itu, mendekatkan diri kepada yang maha pengampun. Memang kalau orang sudah kotor, dia mencari di mana tempat pembersih. Kan begitu. Masuk di satu tempat untuk membersihkan diri. Mudah-mudahan dapat dimengerti ini. Wujudu kalakun layakwa subih gambu. Kalau sudah kita yakin begitu bacaannya, tulisannya, lalu kita tinggal sama-sama berpikir bagaimana supaya aku bisa mendekat kepada orang yang bisa mengampuni kesalahanku ini, yaitu Allah. Kalau lain dari Allah, tidak bisa pengampun. Tidak bisa. Pasti ada dendamnya, pasti ada. Bagaimanapun pasti ada dendamnya. Tapi kalau Allah, tidak ada sifat dendam merasa. Begitu kita hampir kepada Allah, langsung diampuninya. Nah kalau udah begitu orang, jangan keluar dari agamanya lagi, tetap di situ aja udah. Apalagi sudah kepala anak. Udah, inna saja nilai. Udah, itlaqidillah sahabat, wadah inna saja. Faham sum? Faham sum? Nahmadullah wa syukur. Ida huna inna salamna, wa maslahinna wa ta'ala. قال صلى الله عليه وسلم أفضل من قلت أنا ونبي من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق علينا نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الفاتحة إلى حضرة الملك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والحسنى الخاتمة اللهم يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا وإخواننا المسلمين إذا أحسن الحال يا كبير يا متعال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين إلهنا تب علينا توبة نصوحة إلهنا تب علينا توبة نصوحة إلهنا تب علينا توبة نصوحة وحول أحوالنا إلى أحسن حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ulun sarumah tangga banyak-banyak minta doakan lantian mudahan ulun sarumahan diampuni Allah segala dosa dan diselamatkan dunia akhirat dan kepada bagian khususnya ulun perumahan banyak-banyak meminta ampuni minta maafin minta ridhoi dan minta halalkan wa sallallahu ala sallam muhammadin wa ala adhi wa sallam alhamdulillah wa كان عليه هذا التحميل بتاع الوصول والتراخي هو ادراكه في الجهه انه على المعلق بالبيت من المبرره من المستقبل Artinya apa? Anak-anak ya, akarnya membalas gampang aja. Dikar dulu dosa. صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إذا أرواح جميع أهل الإكرام وصحابه القرب والتابعين التابعين إلى يوم الدين، خصوصا إلى سيدنا الحسن البصري وسيد الجنيد البغدادي وسيد الشعب القادر على الجيلان وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وإلى أرواح مولانا رجب دين الشيخ محمد بشمش بن عبد الله القرب فينا البنجري والشيخ محمد قشب الأنوار بن هدي إسماعيل البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا اجمعين والى ارواح جميع اخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنات ان الله تعالى الكريم يتغشاهم بالرحمه والغفر ويعين علينا وعلى ذريتنا اجمعين من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والاخره وعلى نيتنا الله يرزقنا وازواجنا واولادنا وذرياتنا التوبه والمغفره والتوفيق والهداية والاستقامة والحسن الخاتمة والشفاء العاجل للأمراض الباطنة والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق المناهج والصحة كاملة وفي صحة كاملة وعافية كاملة لعدة كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين وحسن الخاتمة عند الموت في خيرة وعافية وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة ويدخلنا وإياهم برحمته وكرم فضله جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية يا رب الأرباب وعلى كل ما نوى بالصدق الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. الرحمن الرحيم يا بيت النية جمعنا يا مسعيد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين، ودخل الداخلين، رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه: إنما يحسن وينبغي لمن كان من آل أبي علوي أن يدعو الناس ويستتبعوهم إلى الطريق التي هم عليها. Hanya saja yang menjadi kebagusan dan sayugianya bagi orang-orang yang adalah ia keturunan daripada Habib Ali bin Habib Ahmad Al-Muhajir, bahwa membawa ia akan manusia yang lain dan menjadikan manusia yang lain pengikutnya supaya bersama-sama berjalan di jalan yang mereka itu menjalaninya, yaitu jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang bagus lawan Ahlul Bait, yaitu membawa orang lain bersama-sama mereka menjalani jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walau ويسجلوا على أنفسهم بأنهم ليسوا من أولي الطريقة. Dan tidak bagus sekali-kali bahwa ahlu bait meninggalkan mereka itu akan jalan nenek moyang mereka itu, serta memasyhurkan mereka itu kepada orang lain bahwa mereka tidak patut menjalani jalan nenek moyang mereka itu. Allahumma illa an yakuna dhalika ala sabili tabarruk. Terkecuali bagus bagi ahlul bait ikut di jalan orang lain atas jalan mengambil berkat sahaja. Maksudnya orang habaib dan syarifah kada bagus mengaji lawan orang jabat, kecuali hanya mengambil berkat bantuannya. Ma'a tamassukihim bi sirati aslabihim wa i'tiqadihim 'alaiha. Tapi kalau habaib mengaji lawan orang jabat, diperbolehkan dengan niat mengambil berkat. Disyaratkan mereka tetap berpegang dengan jalan nenek moyang mereka yang dahulu, serta meyakinkan bahwa jalan nenek moyang itu adalah yang benar. Jadi istilahnya kalau dagangan, toko yang sudah ditinggalkan, yang sudah ditinggali oleh nenek moyang, itu harus dijalankan terus. Adapun toko orang lain, boleh aja kita masuk karena mengambil berkat benar aja, tapi tetap toko kita jalan. Jadi barang-barang yang di toko orang boleh masuk ke toko kita sebagai tambahan bagi rezeki benar aja, tapi jangan kita merubah toko. Wa ma'a dzalik فَإِنَّهُ لَمْ يُبَارَكْ بِأَحَدٍ مِنْ أَبِي أَبِيهِ أَبَدًا إِذَا طَرَحَ طَرِيقَهُ وَتَزَيَّى بِغَيْرِ زَيِّهِمْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. Sedangkan yang demikian diperbolehkan mengambil berkat mengaji lawan orang yang bukan habaib, walau diperbolehkan tapi tidak ada berkatnya sama sekali. Apabila mereka terpengaruh kepada jalan orang yang lain, dibuktikan pakaiannya pun sudah berubah, tidak lagi seperti pakaian nenek moyang mereka. Itu tidak berkat, hidupnya sangsara. Akibat apa jadi hidup sangsara? Akibat kada menjalani jalan nenek moyang mereka itu. Sedangkan nenek moyang mereka semuanya adalah alim, tidak ada yang jahil. Jadi kalau sudah ilmu dipegang orang lain yang mestinya alim karena terjadi bungul, maka hidupnya si bungul tidak berkat. Orang yang jahil itu apabila dia tetap jahil hidupnya tidak berkat. Tapi kalau orang alim walaupun jabat hidupnya berkat. وقال رضي الله تعالى عما من أهل طريق إلا وتخلطوا وبدلوا وخالفوا هدى سلفهم ما عدا آل أبي عنبي. Setiap orang-orang yang menjalani ma'rifat semuanya bercampur bid'ah dan merubah dan menyalahi akan perjalanan yang sebenarnya, terkecuali turunan Habib Ali bin Ahmad al-Muhajir. Secara ringkas pahamannya insya Allah begini, selain dari turunan Habib Ali, semuanya tidak murni ahli sunnah wal jamaahnya. Yang murni adalah turunan dari Habib Ali. dan Ahmad Al-Muhajir. Maka jalan daripada Habib Anwi inilah yang murni Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, yang sudah kita baca masing-masing jalan mereka itu. Pertama, semuanya alim syariat, thariqat, haqiqat, ma'rifat. Kemudian mengamalkan ilmunya itu menurut kondisi masing-masing. Setelah itu baru gurunya yang mengatur. Ada yang disuruh berdagang, hasilnya untuk mengolah masjid, memberi makani orang dan memberi pakaian kepada orang, membayari utang orang. Ada yang disuruh sholat, ada yang disuruh berdakwah, ada yang disuruh di kampung, ada yang disuruh di hutan, terserah guru masing-masing. Ada yang membuka majelis, di sana dibaca ratib. Ada yang membuka majelis, di sana dibaca manaqib. Inna Sayyida Muhammad bin Ali As-Saggab, yakni nazila Makkah. Aba ala ba'di sadah bani Ali, bisabab tahakkumihi li ba'di al-musallikina fi dhalika zaman, yakni min ghairihim. Bahwasanya Habib Muhammad bin Ali As-Saggab yang tinggal di Makkah, menjela ia atas sebahagian sayyid dari turunan Habib Ali. Disebabkan sayyid ini memberikan izin bagi orang yang bukan sayyid untuk memimpin agama. Padahal ada sayyid yang berhak memimpin. Kenapa diserahkan ke orang-orang? Jadi Habib Muhammad bin Alwi syarik. Sebab dikhawatirkan jiwanya yang lain dari sayyid ini kena bisa merubah. Jadi ada bid'ahnya dan kurang sedikit kena. Walamma ja'a Syekh Barakwah ila Tarim wa qasada an yuhaqqima wa yulaqqina as-sadata 'ala al-kayfiyyah al-ma'rufa min sirati. Ra'a sayyidan al-faqih al-muqaddam yaqulu lahu ukhruj min al-balad li'alla taftuna awladi bi ruzni qulubik. Manakala guru daripada Barakwah ini kurang alim tapi kada hadir, datang ke negeri Tarim Hadramaut, niatan hendak melajari atas habib-habiban nang ada di Tarim. Seorang ini pendatang ke Tarim hendak melajari orang nang penduduk asli di situ. Nang dilajarkan cara seorang nang pendatang ini. Tatkala di sana ia melihat Atan Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali keluar dari kuburnya. Ujar Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam, "Hei Barakwah, nyawa bukan Habib, jangan mengajar di sini. Keluar, jangan nyawa mengatasi pula warga undang. Apa kabar? Fakhara jamin hariban." Maka lari sejauh-jauhnya berapa.